Okey, Ustaz. Nak tambah sikit lagi. Saya peminat peminat tegar Ustaz Azhar Idrus. Jadi pagi petang siang malam saya mentelaah CD. Saya memang rajin sangatlah mendengar ceramah-ceramah Ustaz. Jadi bila mana kita di akhir zaman, memang ramai golongan yang menolak agama, menolak alim ulama. Jadi adalah benda yang saya gaduhkan bila saya dah berhijrah ni. Maksudnya ada benda lah yang saya gaduhkan dengan orang-orang yang tak bersatu hati, tak tak sependapat dengan saya. Jadi bila saya nampak sangat-sangat keadaan tu yang sangat-sangat ngeri, yang mana diorang memaki hamun, macam mencaci maki alim ulama, Ustaz. Jadi saya ingat apa yang Ustaz cakap. Saya memang sebiji-sebiji saya ambil perkataan Ustaz. Saya kata, Ustaz cakap, sebarang perkataan yang menghina alim ulama dan menghina agama Allah akan terbatal dua kalimah syahadahnya. Yeah. Saya mengingatkan, jadi salah ke saya Ustaz? Sebab saya ikut Ustaznya ajaran. Dia sebab itulah ada satu ayat daripada Nabi SAW, Balli wa'ni wala ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya bila kita nak sampaikan kepada orang lain, yang pertama sekali kita dengar ilmu itu betul. Yang kedua kita faham dengan ilmu itu. Bukan mestinya bila jadi artis tak boleh cakap soal hukum, tak boleh tegur orang lain. Boleh. Tegur menegur bukan hak alim ulama. Kenapa? Orang jahil pun boleh tegur orang alim. Cuma menceritakan hukum, mengkupas hukum, itu tidak boleh. Jadi kalau kita tegur orang, orang sekarang ni macam-macam dia cakap, mulut celupa, kata ke ulama, kata ke sunnah, macam-macam. Jadi kita ni boleh tegur ke tak? Kalau kita tidak alim, tidak ustazah, boleh tegur yang tu. Tak usah bimbang. Betul dah tu. Nampak? Cuma kadang-kadang jaga bila kita ni artis. Dulu kita larok, sekarang kita okey dah, mulakan perjalanan. Nombor satu kita kena jaga, jangan kita hentam kawan-kawan yang sama-sama dengan kita sekarang masih belum berhijrah. Yang tu kita kena jaga. Ustaz tuduh saya. Tak. Tak, bukan itu fitnah. Masa saya nak. Tak. Saya tak kata kepada inspektor. Inspektor lah ni. Tak, bukan. Saya tak pernah kata pada orang-orang bukan, itu bukan. Dulu. Ini orang adalah itu tuduhan, umum. Ustaz. Tak. Itu bukan. Tuduhan. Tidak kata pada AB. Ini umum. Siapa saja, bukan saja maknanya seorang artis. Artis ni tak mesti penyanyi atau pelakon. Artis juga dia seorang pelawak, pelukis dan sebagainya. Kalau dulu boleh. Man jangan tu condemn kawan-kawan man yang dulu. Nampak, sebab kita nak supaya mereka ini mudah menerima apa yang kita lalui. Itu saja. Walaupun salah. Walaupun kawan kita tu memang dalam keadaan salah, tapi dia panggil ni apa ni, hikmah. Nampak? Mana tegur dengan hikmah. Nampak? Jadi benda-benda tu kita kena jaga. Dah? Kita tegur dengan hikmah. Sebab kadang-kadang kita silap. Ulama pun tersilap cakap, kita pun kadang-kadang tersilap. Nah, semua orang melakukan silap. Yang tak silap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawa dengan kasih sayang. Pasal? Dengan kasih sayang. InsyaAllah. Siapa saja akan suka kita. Dulu kita, saya, dulu saya lah. Dulu saya tengok cara-cara orang alim dia mengajar dia. Orang jahil kena mari dalam masjid, dalam surah. Kalau dia tak mari, dia jahil. Dan memang begitulah kaedah. Nah, dia tak mari belajar, dia jahil lah sampai ke mati. Akhirnya orang-orang di luar, budak-budak muda semua jadi jahil. Bila jadi jahil, mereka akan ikut sunnah-sunnah yang bukan sunnah Rasulullah. Jadi kita dipanggil breaking the rule, lawan peraturan ni. Kita buat perigi mencari timba. Nampak? Kita mengalah dengan orang jahil. Lepas tu saya pergi campur dengan Mak Rempik, dengan Isyak Dadah, dengan Mak Pang, macam-macam peseng. Kita pergi ke dia, kita baik dengan dia, walaupun dia tu jahat. Walaupun kita baca hadis tadi, dia ni jahat. Tapi kita pergi dia dengan kasih sayang dan dia rasa dia suka dengan kita. Akhirnya, maka penerimaan dia lebih mudah. Itu contoh. Tak ada kena-mengena dengan Nabi, tak ada. Sebab saya tak pernah baca pun berita mengenai Nabi, mengenai Faizah, saya tak baca. Tak ada sempat. Tak, tak sempat. Saya mari ni pun tak dan nak gosok seluar. Tak dan gosok seluar. Dah. Ha. Dia dua orang tak tak baca, saya punya ustaz baca lah. Eh? Ada baca saya. Pak Man ni banyak sikit pasal Bang. YouTube banyak. Oh, alhamdulillah. Ha. Lima. Ha. Tak ada. Dah, dah, dah, ya. Dah habis lah. Ha, jadi semua kita Man, pesan. Ha? Mana yang sama? Ha. Tak. Apa dah dia? Kembali ke Bangka Jalan ke? Man, tak pernah dengar pun? Tak, kalau saya pakai tudung tu dah berhijrah lah tu.